Ternyata cinta bisa pergi mengalahkan suara hati. Kata dan rasa cinta pun tak lagi punya hati ingkari janji. Bahkan bayangmu telah pergi meninggalkanku sendiri. Kata dan rasa cinta pun tak lagi punya arti mati nurani. Aku dan kamu mengerti cinta mungkin tak lagi berarti untuk bisa satukan kita. Dan aku mengerti cinta takkan berjalan seiring dengan kenyataan hati yang memilih cinta yang tak kau cinta. Kau cinta.